Nada kasih ku rasakan membara dalam hatiku. Nada kasih ku ungkapkan dari gejolak hatiku. Serasa mekar terbit asmara, harum wangi sanubari. Harum wangi sanubari.